Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Senantiasa kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik, diberikan pertolongan, terutama taufik di dalam memahami agama ini. Karena salah dalam memahami agama, maka akan berakibat fatal baik bagi dirinya juga kepada orang lain. Dalam pembahasan kitab Ad-Dawa, Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan terkait beberapa hal orang salah dalam memahami agama ini. Kita akan lanjutkan perkataan beliau. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa sa'ala rajulun al-hasana faqala ya Aba Sa'id كيف نسنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف أو تلحقك المخاوف. Ada seorang yang bertanya kepada Al-Hasan dengan mengatakan, wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami lakukan ya di bermajelis dengan orang-orang yang menakutkan kami, menakut-nakuti kami, ya, yaitu memberikan semangat untuk menambah rasa takut kepada Allah Ta'ala hingga hampir kami, hati-hati kami ini terbang. Ya. Jadi ada orang yang bertanya kepada Al-Hasan, ya, bagaimana sikapnya menghadapi orang-orang dalam satu majelis yang isinya itu kamu harus hati-hati kamu, ya, jangan sampai meninggalkan sholat jamaah misalkan. Hati-hati kamu, jangan sampai terlena dengan dunia. Kamu jadi penjelasan masalah al-khauf. Ya. Apa kata Al-Hasan? Demi Allah, sungguh engkau bersama, berteman, bersahabat dengan orang-orang yang senantiasa memberikan, menumbuhkan rasa takut kepadamu hingga engkau akan mendapatkan keamanan, itu lebih baik daripada engkau bersahabat dengan orang atau bersama dengan majelis orang-orang ya yang memberikan rasa aman kepadamu hingga nanti menghantarkan kamu kepada kengerian. Ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya lebih baik mana ya? Sisi khauf lebih dominan sama sisi roja. Kalau sisi roja, wah sudahlah kamu jangan khawatir, enggak masalah berbuat dosa itu karena Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya. Sekali-kali tidak sholat berjamaah tidak ada masalah. Bahkan ada orang yang mengatakan sama saya, Pak Ustaz, ya, saya pernah bertanya kepada seorang ustaz di Jakarta ini sering macet Pak Ustaz. Bagaimana dengan sholat saya, terutama sholat maghrib ketika pulang kerja? Jawabannya, oh tidak masalah, ya sekali-kali tidak sholat. Ini kan tenang aja ini ya, seperti ini. Ada juga ini fakta, tanya sama saya pernah begitu langsung. Pernah dia juga bertanya, ya Pak Ustaz, Ustaz saya mengatakan, nah, berarti juga disandarkan kepada Ustaz ini. Mengatakan apa? Bahwa sholat itu adalah privasi, urusan pribadi. Oleh sebab itu, ya jangan sholat ke masjid, nanti riya. Ini fakta. Ya. Nah, oleh sebab itu ini salah dalam memahami agama. Ya. Oleh karena itu ditanya Al-Hasan tentang bermajelis dengan orang yang sering memberikan at-tarhib. Ya. Nah, cuman memang antara at-tarhib wa tarhib ini harus seimbang. Antara al-khauf ar-raja harus seimbang. Namun kalau ada at-tarhib terus atau diberikan ini apa kamu tenang saja, tidak ada takhwif, tidak ada tarhib, ya tidak benar, harus seimbang antara itu. Tapi kalau ada orang yang selalu memberikan rasa aman ya, dengan orang yang selalu memberikan ketakutan terhadap kehidupan akhirat, maka tentu yang lebih baik adalah yang tadi. Cuman agama ini antara al-khauf dan ar-raja harus seimbang. Ya, di samping al-khauf juga ar-raja. Ya. Itulah ahlu sunnah wal jamaah. Namun kalau duduk bersama orang yang sering memberikan keringanan, sering memberikan kemudahan-kemudahan, kemudahan dan keringanan itu tidak syar'i. Ya. Lebih kepada menyepelekan, lebih kepada menyia-nyiakan, ya, lebih mengarah kepada irja, bukan roja, irja, ya, bukan roja. Sebab kalau roja yang benar tidak mungkin seperti itu. Sudah berapa kali antum catat ya Al-Baqarah 218. Roja yang benar iman, hijrah, jihad. Roja yang benar imannya benar, hijrah yang benar, meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintah, baru roja. Tapi dalam sini irja. Oh tenang, Allah Ta'ala itu maha mengampun. Ya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Kamu masih alhamdulillah masih sholat. Banyak yang gak sholat itu, lihat. Jangan khawatir. Kalau kamu terlalu khawatir, berarti kamu itu meremehkan rahmatnya Allah. Nah, ini kasih rasa aman. Ya. Bedakan dengan orang, hati-hati kamu. Amalmu semua akan dihisab. Akan ditanya kelak di padang mahsyar. Akan ditanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Nah, maka duduk di majelis seperti ini mana lebih baik? Yang kata Al-Hasan yang pertama. Ya. Nah, ini para jemaah dirahmati Allah. Kemudian beliau membawa hadis waqad sabata fi sahihaini min hadithi Usamah bin Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa fid dari fatadliqu aqtabu batnihi fayaduru fid dari kama yadurul hibaru birahahu fayatufu bihi ahlud dari fayaqulun ya fulan ma asabaka alam takun ta'muruna ya alam takun ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar fa yaqulu kuntu amirukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini hadis yang sangat penting ya. Apa kaitannya dengan sebelumnya sehingga dibawa oleh beliau hadis ini? Ya, yaitu ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis Usamah bin Zaid, dia berkata radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan didatangkan kelak pada hari kiamat seorang laki-laki, dia dilempar ke dalam api neraka dan ususnya terburai, ya, dan orang itu mengelilingi api neraka sebagaimana keledai mengelilingi tumbukan tepung. Ya. Dia pakai hibar untuk untuk tumbuk tepung, ya. Untuk menggiling, ya. Ada pakai hibar, ya, pakai keledai untuk menggiling tepung. Nah, itu dimisalkan orang, ya, dilempar api neraka, ususnya terburai dan dia menggiling neraka seperti keledai ketika menggiling tepung. Birohahu. Kemudian ahli neraka yang lain mengelilingi orang itu dan berkata, wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang telah menimpamu? Bukankah engkau dulu menyuruh kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kemungkaran? Orang itu mengatakan, dulu aku menyuruh kalian kepada kebaikan sementara aku melakukannya. Dulu aku menyuruh kalian kepada kebaikan sementara aku tidak melakukannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran sementara aku melakukannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini ya hubungannya dengan sebelumnya apa dengan kaitan dengan sebelum-sebelumnya, ya. Ini adalah ditunjukkan ancaman-ancaman yang ada di dalam api neraka. Ancaman-ancaman nanti yang ada di alam barzakh. Nah, seakan-akan beliau ingin memberikan bukti, ya, fakta dari dialog antara seorang dengan Al-Hasan tadi. Nah, ayat ini kan ayat-ayat menakutkan atau memberikan rasa aman. Menakutkan, ya, menakutkan. Sehingga nanti akan timbul rasa aman dengan hati-hati. Dan nah, kebetulan di sini, ya, adalah seorang yang kerjaannya atau seorang yang memiliki aktivitas dakwah, mengajak orang, ya, baik itu ustaz atau para dai atau siapa saja yang mengajak kebaikan pada orang, namun dia tidak mengerjakannya, mencegah orang dari kemungkaran namun dia melakukannya. Atak muru randa sabil birri, ya. Watan sauda anfusakum afala taqilun, ya. Allah Ta'ala berfirman, atak muru randa sabil birri watan sauda anfusakum wa antum tatrul kitab afala taqilun. Apakah, ya, kenapa engkau menyuruh orang berbuat baik sementara kali engkau melupakan dirimu sendiri, ya. Dan engkau telah membaca Al-Quran, Al-Kitab. Apakah kamu tidak, ya, tidak berakal? Nah, ini. Jadi ini menunjukkan yang pertama azab yang akan dialami oleh orang yang mengajak kepada kebaikan sementara dia tidak melakukannya. Dan orang yang mencegah dari keburukan sementara dia melakukannya. Nah, ini kan menakut-nakuti. Ya, maka duduk dalam majelis orang yang sering senantiasa memberikan kita, ya, rasa takut kepada azab di alam kubur, azab di akhirat, murka Allah, itu lebih baik. Nah, ini beliau bawakan, ya, hubungannya dengan sebelumnya. Namun kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar di sini, ya. Padahal tidak ada perkataan yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah? Ya. Wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Ya. Dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Maka dakwah itu dikatakan baik yang pertama jika mengajak kepada Allah Ta'ala. Bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, tapi kepada Allah. Yang kedua dikatakan baik kalau juga yang mengajak itu wa'amila solihan. Dia juga beramal soleh. Ya. Kalau tidak, seperti ini, ngajak kepada kebaikan, tapi tidak melakukannya. menyuruh kepada kemungkaran tapi melakukannya. Masuk kepada ini. Kalau orang mengajak kepada kebaikan dan melakukannya, dia akan dapat kebaikan seperti pahala orang tadi. Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa terkurang sedikit pun. Antum mengajar anak istri, mengajar keponakan, mengajar pamannya, mengajar iparnya, tunjukin kebaikan. Selama dia mengerjakan, dapat pahala. Ya. Jangan berzina, tapi dia berzina. Jangan pacaran, dia pacaran. Jangan korupsi, dia korupsi. Jangan bohong, dia menipu. Nah ini masuk ke dalam ancaman ini. Nah, ancaman, ayat ancaman, ancaman semacam ini, ya, masih lebih baik dibandingkan dengan ketika semata-mata diberi rasa aman. Wah, berarti kita di surga begini, ya. Sementara perbuatan buruk tidak pernah disampaikan, tidak pernah diajarkan. Oleh sebab itu, penyair mengatakan, "Araftu syarr la li syarr walakin li tawakkih." Ya. "Wa man lam ya'rifil khairi minasy syarr sayaqa'u fihi." Ya, au yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya atau terjatuh ke dalamnya, tapi ingin berlindung agar tidak terjatuh ke dalamnya. Ya. Dan barang siapa yang tidak bisa membedakan antara dari keburukan dengan kebaikan, maka dia bisa terjatuh ke dalamnya. Nah, ini kita juga apa? Harus memahami, ya, apa akibat dari perbuatan buruk seperti riba, ya. Kita berada di depan orang-orang yang memang pegiat riba, tapi tidak pernah disampaikan masalah riba. Kita berada di depan orang-orang pegiat kesyirikan, tapi tidak pernah disampaikan tentang bahaya kesyirikan. Nah, ini tentu tidak benar, ya. Nah, ini ayat atau hadis ini, hadis Usamah bin Zaid ini, ya, hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ancaman bagi orang yang menyuruh kepada kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukan, melarang dari kemungkaran sementara dia sendiri tidak melakukannya. Nah, oleh sebab itu, ya, hadis ini kita merasa bersyukur ketika perkara-perkara yang bisa memberikan rasa aman kelak di akhirat dan menakutkan kita di dunia ini itu menjadi perhatian besar bagi kita. Sebab tidak sedikit kalau pengajian itu biasanya, ya, ada konsep ABJ, asal apa AJS, ya, asal jemaah senang. AJS, kalau ABS asal bapak senang. Ini AJS, asal jemaah senang. Ya, ada tidak yang begitu? Ya, itu. Oh, jangan bicara bid'ah, nanti mereka lari. Jangan bicara syirik, nanti tidak diundang lagi, ya. Ini lebih parah lagi, ya. Jangan bicara bid'ah, nanti tidak diundang lagi, ini lebih parah lagi, ya. Nah, meskipun juga bicara dengan manusia, ya, sesuai dengan akal kemampuan mereka, ya. Dan tidak mungkin ayat dan hadis tidak sesuai dengan akal kemampuan mereka, asalkan menjelaskan dengan hikmah, ya, tetap dijelaskan, harus diberikan rasa takut dari syirik, harus disampaikan rasa takut dari bid'ah, ya, harus disampaikan rasa takut dari maksiat, karena memang sumber kebaikan tiga, sumber keburukan tiga, sumber kebaikan tauhid, sunnah dan ketaatan, sumber keburukan syirik, bid'ah dan maksiat. Ketika menyampaikan tauhid, juga sampaikan syirik. Ketika menyampaikan sunnah, juga sampaikan bid'ah. Karena apa? La yu'rafu asyai' illa bididdihi. Tidak akan bisa dikenal dengan baik sesuatu kecuali dengan lawannya, dengan perbandingan lawannya. Ya, tauhid akan bisa dikenal dengan baik ketika kita mengenal syirik. Begitu pula sunnah bisa dengan baik ketika kita juga menjelaskan perkara bid'ah. Ini, ya. Maka Ibnu Qayyim tadi menyebutkan bagaimana kita duduk bersama dengan orang yang senantiasa memberikan peringatan dan orang yang memberikan ya rasa santai, rasa aman, asal jemaah senang, asal jemaah bisa tertawa, ya, asal jemaah seru pengajiannya, tidak seru kalau tidak bisa ngelawak, ya. Maka hati-hati, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa celaka seseorang, ya, yang dia berbicara dengan tujuan agar orang lain tertawa. Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadis, ya. Celaka bagi orang yang berbicara dengan sebuah pembicaraan liyudhika bihil qawm fayagdib, wailullahu wailullahu. Lalu dia berdusta agar orang tertawa, maka celakalah dia, celakalah dia. Hadis dari Imam Tirmidzi. Sekarang orang terkadang membawa riwayat-riwayat yang tidak ada sanadnya, riwayat-riwayat yang konon-konon-konon dicampur aduk agar orang tertawa. Lah ini semua kedustaan-kedustaan seperti itu. Wailul lilladzi yuhadditsu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib, wailul lahu wailul lahu. Rawahu Tirmidzi. Celakalah seseorang yang berbicara dengan satu pembicaraan, ya, dengan tujuan orang tertawa. Lalu dia berdusta, berbohong. Nah, ini berbohong dengan mengarang-arang cerita, berbohong dengan membawa apa kisah-kisah yang memang tidak ada faktanya, konon-konon, dicampur aduk dengan berbagai macam agar orang tertawa. Maka dikatakan wailun, ya, wail. Ya, wail itu adalah juga salah satu jurang yang ada dalam api neraka yang maknanya celaka. Ini, ya. Kemudian tertawa, rasa aman. Ya. Maka lebih baik duduk berada di basis orang-orang yang selalu membuat kita menangis, ya, takut. Kita lihat bagaimana respon sahabat ketika Nabi beliau menyampaikan lau ta'lamu na ma'a'lamu la dhahiktum qalilan la bakaitum katsira. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Langsung kedengaran, ya, apa namanya, ingus, ya, bunyi hidung dari sahabat-sahabat itu. Langsung kedengaran seperti itu. Ini respon yang begitu tinggi dari generasi yang memang tingkat imannya begitu besar. Nabi cuma bersabda, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, ini. Sehingga apa? Di antara sahabat sampai mengatakan, ya Rasul, ya hamdalah, kalau aku berada di majelismu, seakan neraka dan surga ada di depan. Ya, setelah aku pulang ke keluarga, ya hilang lagi. Apa kata Nabi? Saatan-saatan. Ini menunjukkan bahwa seperti itu majelis membuat hati tersentuh, ya. Seperti Al-Irbad bin Sariyah, beliau mengatakan, wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub, ya, wa dharafat minhal uyun, faqulna ya Rasulullah ka'annaha maudi'u muwaddi'in fa'usina. Apa kata Al-Irbad bin Sariyah? Nabi memberikan mau'idah, ya, memberikan nasihat kepada kami, di mana nasihat itu membuat hati bergetar orang yang mendengarkan dan membuat air mata bercucuran orang yang mendengarkannya. Nah, ini lebih baik daripada sekedar majelis yang hanya menenangkan kita, apalagi majelis-majelis yang penuh dengan tertawa, ya. Dikatakan ini majelisnya orang awam. Ya, sampai kapan orang awam ditertawakan terus? Ya, sampai kapan? Ya. Terus kapan mau menggiring orang awam bisa meneteskan air mata dalam majelis? Atau setelah itu menetes air matanya ketika kesendirian, ada asar pengaruh dari majelis itu, ya, sehingga dia ingat kepada Allah Ta'ala. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat aidah, seorang yang ingat kepada Allah ketika sendiri kemudian air matanya mengalir. karena takut kepada azab Allah. Khawatir akan amal-amal ibadahnya, khawatir akan perbuatan-perbuatan di masa hidupnya. Nah, semua itu hasil dari satu majelis yang disampaikan kepada mereka ayat-ayat ancaman, ayat-ayat yang menunjukkan peringatan, diantaranya seperti ini. Ya, nah, ini berlaku bagi ustadz terutama dai, dan setiap kita adalah juga dai, ya, mengajak kepada kebaikan. Tidak mungkin diam di rumah, ya, mengajak kepada kebaikan pada anak istrinya, kemudian menyeru menghindari kemungkaran untuk anak istrinya, begitu seterusnya, ya. Maka kita juga sebenarnya adalah orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, dan terutama para duat, para asatid di sini, ya. Kalau ulama, insyaallah sebagaimana nas yang ada, innama yahsyallaha bi'ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang hanya ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk meraih rasa takut kuncinya adalah ma'rifatullah. Oleh sebab itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ulama ada tiga. Yang pertama, ulama yang memahami mengenal Allah meskipun tidak mengetahui banyak syariat. Ya. Siapa dia? Ya, orang belajar tauhid. Orang belajar tauhid akan melahirkan rasa khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya, ada rasa takut kalau dia berbicara harus ada pertanggungan jawab dari pembicaraannya, ya. Ini beliau sampaikan, ya, sebagai apa? Sebagai peringatan, ya, pada kita semua, ya, agar jangan merasa aman, ya. Oleh sebab itu, kalau ada majelis-majelis yang hanya tertawa, bercanda, disampaikan berita-berita yang tidak ada sandarannya, ya, tidak menyandarkan kepada Quran atau kepada hadis, ya, tentu ini dengan alasan orang awam, ya, orang awam, kemudian dari awal sampai akhir penuh dengan canda, penuh dengan tertawa, maka majelis seperti ini, ya, tentu tidak akan membawa kepada keberkahan, ya. Apalagi dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Ingat kepada para dai, jangan sampai tujuan untuk membuat orang tertawa kemudian dia berdusta, berbohong dalam satu pembicaraan. Entah berbohong yang dibawa kisah-kisah bohong, ya, atau cerita-cerita yang memang diada-adakan. Nah, ini ada jelas Nabi bersabda, ya, jadi umum kepada siapa saja. Wailul lil ladzi yuhaddithu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakdzib wailul lahu wailul. Ini umum karena alladzi siapa saja. Ya. Termasuk juga para pelawak. Ya, untuk orang tertawa kemudian berbohong. Atau kita bercanda dengan teman agar teman kita tertawa kemudian kita berbohong. Masuk dalamnya. Apalagi kalau satu majelis ilmu, ya, tujuannya orang tertawa kemudian dia berbohong. Oleh sebab itu kata Muhammad bin Sirin, al-isnadu minaddin, laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Sanad bagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, maka orang bebas bicara siapa dia dan apa yang mau dibicarakan. Ya. Oleh sebab itu dalam majelis ilmu, ya, tentu harus menyandarkan kepada Nabi dan tidak boleh berdusta atas nama Nabi. Maka daba alaiya muta'ammidan falitabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa, ya, yang berdusta dengan sengaja atas namaku, silakan mengambil bagian dari api neraka. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Ini satu hadis. Kemudian hadis berikutnya disebut oleh beliau, wa dzakaral imamu Ahmadu min hadits Abi Rafi' qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi faqala uffin laka fadadantu annahu yuriduni faqala la walakin hadha qabru fulan ba'athuhu sa'iyan ila ali fulan faghalla namiratan fadurri al'ana mithluha bin nar. Ya, rawi Ahmad An-Nasa'i dihasankan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad menyebutkan hadis Abi Rafi', dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan Baqi, lalu beliau berkata ufir laka kepada Abi Rafi', ya, tahanlah kamu. Kata Abu Rafi', aku kira beliau perlu sama saya. Lalu Nabi bersabda, oh tidak, akan tapi kuburan fulan ini, ya, aku dulu mengutus dia kepada alu fulan, ya, kepada kabilah fulan, lalu dia curang, ya, ghol, gish, ya, curang. Curangnya berupa apa? Berupa kain, ya. Nabi rotan itu kain. Lalu sekarang ini dikalungkan kepadanya neraka. Nah, ini juga apa? Termasuk dari ancaman-ancaman. Ya, berikutnya juga begitu, hadis tentang sisa kubur, ya, hadis tentang ketika Nabi Isra. Nah, jadi apa? Majelis ilmu itu harus menyampaikan hal-hal yang menakutkan kita, memberikan rasa takut kepada Allah Ta'ala, memberikan rasa takut kepada azab-Nya. Nah, terkadang ya hadis Isra Mi'raj yang seharusnya takut tapi bisa tertawa. Ada tidak? Seharusnya hadis sisa kubur yang seharusnya bisa menimbulkan rasa takut dan bisa jadi menangis tapi bisa tertawa terbahak-bahak. Ya, karena ditambah-tambahi. Ya. Dikatakan malaikatnya takutlah. Ya, ini belum ditanya oleh malaikat. Karena apa? Karena kan kalau ditanya harus sudah pada pergi. Sementara dia belum pergi-pergi, datang bergantian yang ziarah. Berarti tidak pernah ditanya oleh malaikat. Ya, coba. Ini kan ya mengada-ada seperti itu. Pakai logikanya. Ini kuburan fulan yang menziarahi dari ketika dikubur, gantian terus. Berarti ini belum ditanya sampai sebulan oleh malaikat. Tertawa orang lain. Ya. Nah, ini para jemaah rahmati Allah. Sementara para sahabat tadi disebut oleh Nabi, seandainya kamu tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa dan banyak menangis. Langsung kedengaran. Padahal belum sampai yang apa? Kedengaran dari bunyi hidung. Ya. Yaitu menangis, ya. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Taala yaitu pemahaman yang baik urusan agama ini. Diberikan taufik sehingga antara khauf dan roja bisa seimbang. Diberikan taufik, ya, agar kita senantiasa mengambil ibrah dari setiap kejadian yang ada, ya. Kalau kita berbicara musibah tidak ada bekas, maka perlu dipertanyakan, ya, kepada kita. Kalau kita bicara sisa kubur tidak ada bekas, maka silakan kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbicara adab neraka tidak ada pengaruh, maka perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sebab orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Sesungguhnya orang beriman itu juga disebut nama Allah, hatinya bergetar ketika dibacakan ayat Allah, imannya bertambah dan kepada Allah mereka bertawakal. Kalau tidak bisa hati kita bergetar ketika disampaikan berita kisah-kisah yang sesuai dengan fakta, kemudian tidak bergetar padahal berita itu mengandung getaran yang begitu tinggi, maka perlu kita pertanyakan kepada diri kita. Kalau kita mendengarkan ayat hadis yang bisa memberikan rasa takut, kemudian kita tidak timbul rasa takut, kita tanyakan pada diri kita. Dan harus kita paksakan untuk timbul rasa takut tersebut, ya, kepada Allah SWT. Maka banyaklah kita istighfar. Kenapa? Ini ayat, ini hadis seharusnya menambah takut saya, seharusnya membuat hati saya gelisah, galau. Kenapa tidak galau? Kenapa tidak gelisah? Maka segeralah istighfar. Berarti apa? Berarti sensornya tidak sensitif, ya. Ada hal yang rusak di situ, ya. Sensornya tidak sensitif, ya. Sehingga perlu di perlu diservis, perlu direparasi para jemaah. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 via telepon, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat Anda kirimkan saja di 0819896543. Baik, kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Riau. Silahkan. Saya ingin bertanya Ustaz, tapi di luar tema. Ya. Bagaimana ketika kita menasihati orang, cuman ketika dinasihati dia tidak mendengarkan gitu. Misalnya menasihati ketika menyuruh sholat, ketika disuruh malah lebih banyak mudaratnya, malah dia jadi membenci kita. Apakah kita lepas kewajiban kita menasihatinya, Ustaz? Ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Masih seperti yang menjadi pembicaraan kita, ya. Nasihat merupakan agama. Bahkan Nabi bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wal kitabihi wal rasulihi wal ibadil muslimin wa ammatihim. Rawahu Tirmidzi. Agama adalah nasihat. Seperti al-hajju arafah, ini menunjukkan haji adalah arafah, maksudnya inti, ya, haji arafah, kalau tidak batal hajinya, tidak sah. Tidak, agama nasihat, tidak mungkin agama dilepaskan dari nasihat. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin seluruhnya. Afwan, nasihat itu seperti orang Arab mengatakan, nasahtul asla idza khalasa minasy-syam'i. Aku melakukan perbuatan nasihat kepada madu kalau madu itu sudah lepas dari apa, ya, minasy-syam'i, dari lilin. Jadi kalau antum dikasih madu sama lilin suruh minum, apa rasanya? Ya, tidak enak. Tapi kalau sudah lilinnya dipisahkan, kemudian madunya diminum, nah, ketika proses melepaskan lilin dari madu itu nah nasohah. Ya, nasoha. Maka madu yang sudah murni, ya, lepas dari kotoran, lilin, tawon dan sebagainya, itu adalah an-nasihah. Jadi an-nasihah itu maksudnya al-khulus, kemurnian. Nah, maka kalau orang dikasih nasihat, artinya dikasih madu pada hakikatnya. Tapi banyak orang menganggap madu sebagai racun. Kenapa? Karena hatinya sudah terbalik, ya. Kalau hati terbalik melihat sesuatu selalu terbalik, ya. Sehingga apa? Melihat bayangan itu terbalik semua. Putih jadi hitam, hitam jadi putih, merah jadi hijau, hijau jadi merah. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir udan uda fa yuqalbin usribaha nukitat fihi nukitatun sauda. Wa qalbin ankaraha nukitat fihi nukitatun baydha hatta ta'ud al-qulub ala qalbayn qalbin abyad qalbin aswad kalquzi mujahiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Ya, fitnah ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Hati siapa saja yang menolak akan ada di atasnya noda putih. Sampai hati terbagi jadi dua. Hati yang hitam seperti apa? Belanga hitam yang terbalik. Sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali selalu mengikuti hawa nafsu. Dikasih tahu masalah sholat malah marah-marah. diberitahu untuk menutup aurat, ya malah kamu ini ya ngikuti apa orang Arab ini. Ya. Dikasih tahu bahwa jenggot itu adalah wajib, ya sudah macam-macam jawabannya itu Wahabi dan sebagainya. Ngisahat musik tidak boleh, Wahabi lagi, ya Wahabi semua sudah. Sudah jelas dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, ya sudah jelas, muhkam itu. Nah, kenapa? Karena hati terbalik. Nah, oleh karena itu kepada yang bertanya jangan berputus asa untuk memberikan nasihat, ya, terutama kepada orang-orang dekat sambil mendoakan. Karena apa? Karena yang memberi hidayah itu adalah Allah. Kita nasihat itu namanya hidayatul irsyad. Innaka wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus, itu nasihat dari ustaz atau siapa saja. Namanya hidayatul irsyad. Sementara taufik dari Allah, ya, apa itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah taala, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Oleh sebab itu doa. Nabi mendoakan antara dua orang, ya. Yang satu yang diterima yaitu Umar bin Khattab bisa masuk Islam, ya. Nabi mendoakan ibunya Abi Hurairah, kemudian Allah kasih hidayah. Maka doa jangan sampai dilalaikan, tidak hanya sekedar menyampaikan saja. Oleh karena itu para masyayikh selalu mendoakan ya murid-muridnya, di antaranya ketika menyampaikan iklam rahimakallah, ya ayuhal ikhwah rahimani wa iyyakum, itu semua doa, ya para masyayikh, ya para jemaah yang dirahmati Allah, nah, itu semua doa, ya semoga Allah merahmati kita dan Anda semua, itu doa. Kenapa? Karena doa itu pertama bagi orang bagaimana dia dapat hidayah, sudah disampaikan, ya disampaikan itu nasihat, ya maka sampaikan nasihat, jangan berputus asa. Tapi kalau memang melihat madorotnya lebih besar, ya tahan dulu, ya silakan mendoakan untuk dia. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi nasihat dan pencerahan untuk kita semuanya. Berikutnya kami angkat kembali. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan hamba Allah di Bogor. Silakan. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya, saya mau tanya ya, penting mana menghadiri majelis atau maksudnya majelis-majelis kalim dengan belajar Al-Quran? Majelis-majelis apa? Kawin? Iya, maksudnya menghadiri ceramah-ceramah gitu di musala-musala atau di masjid-masjid dengan belajar baca Al-Quran. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Kalau kita berbicara mana yang lebih baik, belajar baca Quran atau mendatangi majelis ilmu? Kalau kita mana yang lebih baik, kembali kepada kondisi masing-masing pada saat itu, ya. Kedua-duanya baik karena satunya baca, satunya paham, ya. Dan dalam beragama tidak hanya baca saja, tapi juga paham. Ya. Dan orang paham juga pasti baca. Namun kalau baca Quran memang harus ada aturannya, sehingga dikatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Ya. Di sini belajar Quran dan mengajarkan Quran maknanya mutlak. Karena fi'il itu yufidul itlak. Ya, fi'il memberi faedah mutlak. Artinya mutlak apa? Bisa belajar Quran dengan membaca Quran, belajar baca Quran, dan juga memahami isi kandungan Al-Quran. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dia belum bisa baca Quran sama sekali. Sama sekali. Kemudian dia belajar tafsir Ibnu Katsir, ya enggak pas. Dia belum belajar, enggak bisa baca Quran. Kemudian dia belajar di majelis ilmu tentang kaifiat salat. Mana yang lebih dulu? Belajar baca Quran atau kaifiat salat? Ya salat. Ya, nah, kemudian direncanakan untuk mempelajari baca Quran. Ya, jadi ini sama-sama baik, maka kalau berhadapan antara kebaikan, kaidah yang pertama adalah al-jab'u in amkan. Ya, dikumpulkan semua. Ya, mungkin di masjid itu ada satu jam di situ ada pelajaran baca Quran. Nah, seperti di sini sore ada pelajaran tahsin dan tajwid dan tahfidz. Pada maghribnya kita bertauhid. Sehingga dari yang itu sampai nunggu, ya. Nah, itu mesti gabung kedua-duanya. Kalau tidak bisa ditarjih, mana yang lebih kuat kebutuhannya, hajatnya pada saat itu, ya. Oh, hajat saya belajar tauhid. Karena saya waktu untuk belajar Quran ada kesibukan, silakan. Oh, hajat saya kepada Quran karena waktu saya untuk baca tauhid misalkan masih ini, sehingga bisa diatur waktunya, ya. Tidak kemudian melulu satu kemudian ditinggalkan yang lainnya, ya. Maka kembali kepada maslahah. Ya, kalau jadi semua maslahah. Idza tazahabatil masalih, ya, yuqaddamul a'la minal masalih. Apabila bertabrakan maslahat dan maslahat, kebaikan dan kebaikan, maka dikedepankan mana yang lebih banyak maslahatnya. Dan setiap orang kullu ahadin adro binafsihi, setiap orang lebih tahu kondisi dirinya. Oh iya, pada saat ini saya gak bisa sama sekali baca Quran, ya silakan. Ya, kemudian prinsip dalam beragama, ya, baca Quran maupun yang lain, perhatikan perkataan Abdullah bin Mas'ud, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amala bihin. Tidaklah seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya sampai paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Paham dan amal. Tidak mungkin orang paham tanpa didahului dengan baca. Ya. Baca melahirkan paham, paham melahirkan amal. Dan kalau ketiganya bisa berjalan dengan baik, insya Allah melahirkan hafal. Maka konsep dalam kita belajar agama, baik baca Quran maupun majelis taklim tadi, ya, atau tahlin atau tahfid, maka tidak lepas dari 4 konsep. Baca, paham, amal, hafal. Nah ini, ya. Demikian Allahu a'lam bisawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Ustaz, saya mau bertanya, kakak saya menikah dengan lelaki non muslim. Kakak saya selalu rajin beribadah, baik itu sholat wajib maupun puasa. Jadi bagaimana ya Ustaz, apakah Allah akan menerima amal ibadah kakak saya ya Ustaz, mengingat suaminya non muslim, jazakumullahu khairan. Ya, perhatikan di sini, ya. Tadi menikah dengan non muslim, ya, bukan dengan kafir, non muslim. Ya. Maka di sini yang boleh menikah adalah laki-laki muslim dengan ahlul kitab, ya, dengan ahlul kitab. Adapun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan siapapun selain dengan orang Islam, ya. Buka dalam surat Al-Baqarah ayat 221, ya. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wal 'abdu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jangan kalian menikahi orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Orang beriman, hamba beriman lebih baik daripada orang musyrik meskipun menarik bagi kalian. Nah ini, ya. Jadi urusan pernikahan yang boleh, ya, kalau Islam Islam tidak ada persoalan, ya. Kalau Islam bukan dengan orang Islam, laki-laki muslim wanitanya ahlul kitab. Itu saja yang boleh. Ya, ahlul kitab itu Yahudi dan Nasoro. Kemudian kalau laki-laki muslim yang perempuannya Hindu, Buddha, Konghucu, animisme, maka perkawinannya dengan sendirinya fasid, rusak. Ya. Begitu pula seorang muslimah menikah dengan siapa saja yang bukan agama Islam, maka pernikahannya rusak. Dengan sendirinya tidak sah, ya. Demikian. Pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah, maka masuk kepada perzinahan. Ya. Bagaimana dengan amal-amal kebaikannya? Ya. Maka amal-amal kebaikannya, ya, di sini apa, ya? Sebenarnya tidak, apakah ada hubungannya dengan pernikahan tadi? Ada. Jika sudah tahu bahwa pernikahan seorang wanita muslimah dan seorang pria yang bukan Islam, apakah Hindu, ya, apakah Kristen atau yang lain, tidak sah. Kemudian sudah tahu, masih mengatakan, kalau tidak apa-apa. Nah, ini bisa terjatuh kepada kekufuran. Nah, kalau sudah jatuh kepada kekufuran, nah, itu menjadi amal-amal ibadahnya tidak diterima. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang kufur kepada keimanan, maka dia apa? Amalnya gugur semuanya. Ya. Maka kalau sudah sampai pada kufur, tapi kadang-kadang orang tidak tahu kalau itu tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah jelas dan paham tahu, masih diingkari, hati-hati terjatuh kepada kekufuran. Kalau terjatuh kepada kekufuran, maka amal ibadahnya akan gugur sia-sia semuanya. Ya, wa may yakfur bit tawud apa? Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang kufur pada keimanan, termasuk iman apa? Iman bahwa tidak sah perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki yang bukan Islam, apapun agamanya selain Islam. Itu, ya. Dulu Ummu Salama ketika mau menikah sama Abu Salama, maharnya satu, apa? Masuk Islam. Ya, padahal kaya, Abu Salama tidak mau masuk Islam. Nah, ini. Demikian, maka hati-hati dengan nanti pernikahan tidak sah seperti itu, ya. Kecuali masuk Islam. Ya, sah demikian. Allahu a'lam. Iya, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat yang terakhir di perjumpaan ini karena terbatasnya waktu. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, bagaimana dalam satu pengajian ustaznya mengajarkan bagaimana cara memasang sajen yang benar? Gimana cara menyikapi ustaz tersebut? Apakah kita keluar dari pengajiannya saja atau bagaimana? Mohon nasihatnya, silakan. Ya, saya ulang ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Bagaimana ketika menghadiri pengajian, ya, ustadznya memperagakan bagaimana cara menaruh sesaji yang benar. Ini ustadz apa? Ini pengajian apa ini? Ini pengajian dukun, ya, mungkin pengajian para, kalau para dukun ya memang kerjaannya. Tapi kalau mengatasnamakan ustadz, Pak Ustadz, di mana ada ajaran menaruh sesaji? Ya, di mana ada ajaran menaruh sesaji? Justru yang dilarang adalah menaruh sesaji, ya, dilarang dibakan. Wama dubiha alan nusubi, ya, wama dubiha alan nusubi, ya, dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga, ya, di antara yang diharamkan oleh Allah SWT, hurribat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla liwirillah wal badhuriqatu dan seterusnya wabadu biha alan nusubi, apa yang disembelih untuk dipersembahkan itu sesaji. Masalahnya mungkin disebut ustaz karena pakai baju putih itu ilmu putih, kalau pakai baju hitam peci hitam ilmu hitam, ya padahal yang diajarkan tadi sesaji, ya maka itu tidak boleh dimakan sesaji itu, dan untuk hukumnya haram, itu bisa menimbulkan kepada kesyirikan. Dan biasanya sesaji itu ditaruh di tempat-tempat tertentu, bagaimana cara menaruh sesaji yang benar itu, ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan itu dijadikan sesembahan, ya, dengan tujuan lain sebagai bentuk al-khudu' wa tadallul, menghinakan diri dan merendahkan diri. Karena apa? Berarti ada sesuatu yang diinginkan, ya entah itu kebaikan atau melindungi diri dari madarat. Itu namanya ibadah, ya. Itu ibadah, dan itu ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah. Dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada sebagian manusia, ya, laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari jin, dan itu menambah sesat kepada manusia dan sombong kepada jin. Kalau ya tafsirnya, dulu orang di masa jahiliyah, orang Arab itu kalau lewat lembah-lembah itu pamitan sama yang bau rekso, yang jaga lembah, para jin. Nah sekarang juga demikian, ada lewat pakai mobil, nanjak gak bisa, minta klakson pak, tet, baru bisa tanjak. Ya, jinnya suka klakson di situ. Sesembahannya berarti klakson. Ada juga sesembahannya sesaji, mungkin telur, ya. Ada, ya, riwayat, ya, Sayyid Bas mensahihkan, sebagian juga memberikan catatan, ya, yaitu apa? Ada orang suatu kaum punya berhala. Ada dua orang lewat, dihalangi, boleh lewat asal menaruh sesaji, ya. Kemudian yang orang pertama mengatakan, saya tidak punya sesuatu yang untuk saya taruh sesaji itu. Oh, gak masalah, meskipun dengan seekor lalat. Nah ini ustadznya masih tahu gimana Pak Ustaz caranya naruh lalat ini di berhala gitu, ya. Nah ini taruh, ya, kemudian apa? Mati, masuk neraka, ya, orang tersebut. Yang satu tidak mau, saya tidak mau mempersembahkan sesaji apapun bentuknya, bahkan seekor lalat pun, akhir dibunuh dan dia masuk surga. Jadi kalau menghadapi majelis seperti itu, tinggalkan ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, yaitu apa? Idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah diperolok-olok atau diingkari, maka jangan duduk bersama dengan mereka sampai pindah dengan pembicaraan yang lain. Suruh tinggalkan, ya. Kalau tidak, idza misluhum, kalian seperti mereka. Nah ini, mas ada pengajian memberikan penjelasan bagaimana menaruh sesaji yang baik. Coba bagaimana, ini pengajian apa gitu loh. Oh, pengajian budaya Pak Ustaz. Oh, pengajian apa namanya lagi? Ya. Apa ya istilah sekarang itu? Dipoles dengan istilah apa itu? Kearifan lokal Pak Ustaz. Harus ini kearifan lokal harus dijaga. Bagaimana naruh sesaji kemudian diangkat dalam majelis ilmu? Majelis ilmu itu adalah majelis yang menjelaskan Al-Quran, As-Sunnah. Ya, sementara menaruh sesaji, tadi buka surat apa? Al-Ma'idah, ya, yaitu hurribat alaikumul baitatu waddamu walahmul khinzir wa uhilla liwairillahi bihi wal mudkhaniqatu wal maqudatu dan seterusnya wa badu biha alad nusubi. Itu haram dimakan, ya. Bahkan Pak Ustaz, di tempat sesaji itu tidak boleh kita korban di situ, ya, korban di tempat yang dipakai biasa naruh sesaji. Pak Ustadz, sesaji itu adalah termasuk persembahan ya kepada zat selain Allah Ta'ala. Ya, jangan berikan refer lokal, itu kesyirikan, bisa masuk kepada kesyirikan. Kasihan umat, jangan selalu umat itu dibawa kepada kesesatan dengan berbagai macam istilah, kearifan lokal, jaga budaya. Betul, adat dijaga selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, pakai muqayyad, yaitu tidak bertentangan dengan syariat. Dalilnya banyak memang. Wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahlah dengan urf, dengan adat istiadat, ya. Wa'ashirhunna bil ma'ruf. Pergauli istri sesuai dengan ma'ruf, dengan urf, dengan adatnya. Sehingga ada kaidah fikihnya, betul, dipakai bawa kepada mana, dianggap kita tidak paham dengan itu. Al-'adatu muhakkamah. Ma lam tukhalif asy-syara'. Tambahkan adat sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Anda pakai belangkon, boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau istri Anda pakai kemben, dilihat oleh orang sekampung, mau? Lu itu kan adat. Tapi bertentangan dengan firman Allah, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita beriman, agar mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jelas, pakai belangkon silahkan, ya, itu nggak ada masalah. Antum mau pakai nggak masalah, tapi yang lucu pakai sarung, pakai belangkon, itu ada lagi pakai jubah, pakai belangkon, ya nggak ada masalah, silakan, ya, itu orf nggak ada masalah. Tapi kalau pakai kemben, beda antara belangkon dengan kemben. Itu kalau bukan Islam, ya silakan. Kalau Islam, saya sampaikan itu betul, itu adat tapi menyelisih syariat. Makanya ya, adat bersandingkan syarak, syarak bersanding kitabullah, harus pegang kuat-kuat itu ya. Jadi adat harus sesuai dengan syariat. Mempersembahkan tadi sesaji, adat, budaya, kearifan lokal, tapi bertentangan dengan syariat. Pak Ustadz, tolong jangan biarkan umat ini selalu tersesat, kasihan. Ya, kenapa? Ini maaf saya tambahkan. Nabi bertanya kepada ahli neraka, Allah Ta'ala bertanya kepada ahli neraka. Nabi bersabda, ya kurullah tabaraka ta'ala li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah lau kana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha yaqulu na'am yaqulu aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusyrika wa hasibu yaqul wala udkhiluka al jannata al annar fa abaita illa syirka. Rawahu Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan, apa kata Allah, seandainya kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus siksa nerakamu yang paling ringan ini? Dia menjawab, iya ya Allah. Apa kata Allah, padahal aku mengharapkan, minta kepadamu lebih ringan daripada itu, yaitu jangan syirik ya. Kemudian aku kira ya, Nabi mengatakan, aku kira Allah mengatakan, aku tidak akan memasukkan kamu ke neraka, tapi kamu tidak mau kecuali pilih yang syirik. Dah, naruh sesaji ya, dipersembahkan kepada jin, Nyi Roh Kidul, Dewi Sri atau siapa, itu kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kasihan kalau hanya sekedar menjaga adat istiadat yang bertentangan dengan syariat untuk budaya, untuk pariwisata, hanya untuk mendapatkan pundi-pundi dolar yang sedikit. Kalau itu kesyirikan, seandainya punya dunia dan isinya, maka orang itu akan nanti akan menjawab, mau menebus, apalagi cuma dapat dolar yang sedikit. Kasihan umat. Ya, masih banyak pariwisata yang tidak bertentangan dengan syariat untuk bisa dikembangkan. Jangan menghidupkan kesyirikan yang sudah tenggelam ini. Jangan menghidupkan adat-adat yang tidak sesuai dengan syariat orang-orang Islam, karena mayoritas umat Indonesia ini orang Islam. Orang Islam mayoritas. Katanya demokrasi yang terbanyak. Kenapa? Ya, keimanan, keyakinan yang muhkam, yang jelas-jelas ya merupakan apa namanya? Tidak ada timbul interpretasi lain kemudian apa? Ya, diabaikan. Jangan. Jelas namanya sesaji. Sesaji itu apa? Coba, adakah gambaran sesaji ya kemudian ditaruh di masjid? Gitu. Biasanya ditaruh di mana kalau sesaji? Ya, basa Jawa ini sajen. Ya. Taruh di mana itu? Biasanya di tempat-tempat yang anggap angker. Untuk apa? Satu, entah meraih kebaikan atau menghindari keburukan. Dari siapa? Dari yang dikasih sesaji. Allah butuh sesaji. Bukan Allah, Pak Ustaz. Jin, nah ini baru. Lihat surat jin. Namanya surat al-jin. Ayat yang ke-6. Ya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini, Masya Allah, pertanyaan sangat baik. Ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Ya. Maka itu atas nama Ustaz masalahnya. Ya. Sesaji atas nama Ustaz. Kalau atas nama dukun, ya tetap kita sampaikan. Ya, apalagi atas nama Ustaz. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat taufik jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah dari subuh sampai sekarang di masjid. Kemudian juga para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dan juga ikhwah yang dari studio, semoga kita diberikan istiqomah, taufik, pertolongan oleh Allah Ta'ala sehingga kita menghadap Allah Husnul Khotimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.